والصلاة والسلام والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Volumenya ada di mana, Pak? Volumenya, nah, kalau begini keras ya. Nah, kita alhamdulillah kembali melanjutkan kajian membaca buku Mukhtasar Sahih Muslim, dan insyaallah yang akan kita baca adalah hadis nomor 26. Babun qala al-musannif rahimahullah babun arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Bab, ada empat hal, siapa yang memiliki empat sifat ini maka dia munafik murni. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada empat sifat, siapa yang memiliki empat sifat ini maka dia munafik murni. Wa man kana fihi khallatun minhunna kana fihi khallatun min nifaq. Dan siapa yang memiliki salah satu di antaranya, berarti ada salah satu sifat kemunafikan pada dirinya. Hatta yada'aha, sampai dia tinggalkan sifat itu. Lalu beliau sebutkan empat sifat tersebut. Idza haddatha kadzaba, wa idza ahada ghadara, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza khasama fajara. Apabila dia berbicara dia berdusta, kalau berjanji suka mengingkari, wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika wa'ada menjanjikan sesuatu akhlafa, dia suka mengingkari. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia berdebat dia bertindak curang. Ghaira anna fi hadis Sufyan, hanya saja disebutkan dalam hadis Sufyan, wa in kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Apabila dia memiliki salah satu di antaranya, berarti dia memiliki salah satu sifat kemunafikan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis nomor 27. Semakna dengan hadis 26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berbicara dia berdusta, ketika berjanji suka mengingkari, dan apabila utumina dia diberi amanah, khana dia berkhianat. Naam. Kita akan bacakan keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah berkaitan dengan hadis ini dalam syarah Sahih Muslim. Sebelumnya, perlu dibedakan antara orang yang memiliki ciri tertentu. Perlu dibedakan antara orang kafir yang punya ciri tertentu dengan orang yang memiliki ciri yang dimiliki oleh orang kafir. Saya ulang ya. Perlu dibedakan antara orang kafir yang memiliki ciri tertentu dengan seorang muslim yang dia melakukan salah satu di antara sifat dan ciri orang kafir. Orang kafir, termasuk di antaranya orang munafik, memiliki banyak ciri-ciri jahat, banyak sifat-sifat kejahatan. Dan apabila ada seorang mukmin yang dia memiliki salah satu atau beberapa dari sifat yang dimiliki oleh orang kafir tadi, apakah mukmin ini jadi kafir? Jawabannya, tidak jadi kafir. Kecuali jika ciri itu adalah ciri utama yang menunjukkan kekufurannya. Baik, maksud saya seperti ini contohnya. Orang Yahudi memiliki banyak sifat buruk. Dan dengan semua akumulasi sifat buruknya itu, mereka disebut oleh Allah dengan al-maghdub alaihim. Orang yang dimurkai oleh Allah. Dan orang mukmin terkadang meniru salah satu atau beberapa sifat orang Yahudi. Apakah kemudian ketika seorang mukmin yang meniru salah satu di antara karakter dan perbuatan orang Yahudi, maka si mukmin ini jadi Yahudi? Tidak. Meskipun dia melakukan perbuatan tercela yang menjadi salah satu ciri orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Ar-Rum, salah satu di antara sifat orang musyrikin adalah suka berpecah belah. Masing-masing bangga dengan golongannya sendiri-sendiri. Sehingga mereka terbagi menjadi banyak suku, suku A, suku B, suku C. Dan masing-masing punya ta'assub, fanatisme terhadap sukunya dan bangga dengan sukunya. Allah ingatkan, وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِسْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Janganlah kalian seperti orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang mereka memecah belah agamanya. Yang dimaksud memecah belah agama adalah dia punya karakter suka menyimpang dari kebenaran. Dan karena menyimpang dari kebenaran, maka terpecah menjadi banyak golongan. Karena itu agama kesyirikan jumlahnya banyak sekali. Sehingga agama musyrik itu tidak satu agama, tapi mereka jumlahnya apa? Banyak. Bisa kita lihat realita yang ada di negara kita. Dari 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yang satu Islam, yang lainnya agama kesyirikan. Meskipun ketika melawan Islam, al-kufru dinun wahid, kufur itu satu agama. Karena semuanya punya common enemy, musuh bersama, yaitu Islam. Maka mereka bersatu. Tapi secara prinsip agama, mereka berbeda-beda antara satu ajaran agama tertentu dengan ajaran agama yang lain. Farraqu dinahum. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi banyak syi'an. Banyak syi'ah. Syi'atan syi'atan. Banyak kelompok-kelompok. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Dan masing-masing kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Sehingga dia menghina kelompok yang lain, dia tidak suka dengan kelompok yang lain, loyalisme, loyalitas dia, al-wala' wal-bara' dibangun di atas prinsip kelompok. Itulah karakter orang musyrikin. Terdapat seorang da'i yang berceramah di masjid kampus. Mungkin sekitar tahun 2003 atau 2004. Dan saya ikut hadir dalam kajian yang beliau sampaikan. Karena dulu sebagaimana mahasiswa yang lain, di sini senang, di sana senang, sehingga mendengarkan kajian dari narasumber siapapun. Lalu dai ini menyampaikan, apabila kaum muslimin berpecah belah dan mereka bangga dengan kelompoknya masing-masing, maka mereka jadi musyrik. Lalu beliau menyinggung firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum yang tadi kita sebutkan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syia. Janganlah kalian seperti orang musyrik yang suka memecah belah agama dan mereka terdiri dari banyak kelompok. Dan mereka, maksud beliau, menyinggung realita yang di tengah kaum muslimin yang tidak mau bersatu, bangga dengan partainya sendiri-sendiri. Dan itu adalah perbuatan yang bisa menyebabkan pelakunya jadi musyrik. Ini jelas kesalahpahaman terhadap ayat. Karena Allah menyebutkan salah satu sifat musyrik. Namun bukan berarti ketika ada orang yang melakukan sifat itu, terus dia jadi musyrik. Sebagaimana sifat Yahudi itu banyak, dan diantaranya diikuti oleh kaum muslimin. Bukan berarti ketika kaum muslimin melakukan salah satu atau beberapa sifat Yahudi, maka dia berubah jadi Yahudi. Sehingga Allah menceritakan sifat orang buruk, orang yang jahat, orang kafir atau orang munafik, agar menjadi peringatan bagi kaum muslimin, jangan kalian tiru mereka. Nah, kita bawa pemahaman itu pada hadis tentang empat sifat munafik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata An-Nawawi, "Hadzal haditsu mimma addahu jama'atun minal ulama'i mushkila." Hadis ini terhitung atau tergolong di antara hadis yang dinilai hadis mushkilan. Hadis yang susah dipahami oleh para ulama. Min haitsu inna hadzal khisal tujadu fil muslim al-musaddiq alladhi laisa fihi syak. Di mana empat sifat ini terkadang ada pada diri seorang muslim yang dia mukmin dan dia bukan orang munafik. Dia meyakini akan adanya kiamat, meyakini akan adanya surga dan neraka, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah dan seluruh sifatnya, dia melaksanakan salat dan seterusnya. Wa qad ajma' al ulama'u 'ala anna man kana musaddiqan bi qalbihi wa lisani. Lalu kata Nawawi, dan ulama sepakat bahwa siapa yang memiliki iman, membenarkan dengan hatinya dan lisannya, wa fa'ala hadhil khisal la yuhkamu 'alaihi bil kufr. Tapi dia memiliki empat sifat tadi, maka orang ini tidak dihukumi dengan kekufuran. Tidak dihukumi keluar dari Islam. Kami ulang, An-Nawawi mengatakan, ulama sepakat, seorang mukmin yang dia melakukan empat sifat dan ciri orang munafik ini, ulama sepakat, dia tidak dihukumi sebagai orang kafir. Wala huwa munafikun yakhludu finnar, dan tidak juga dihukumi sebagai orang munafik yang kekal di neraka. Karena munafik, ada munafik akbar dan ada munafik asghar. Nifak akbar adalah nifak yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Lalu An-Nawawi memberikan contoh. Fa inna ikhwata Yusuf alaihis salam jama'u hadzal khisal. Saudara-saudaranya Yusuf yang membunuh Yusuf, yang mau membunuh Yusuf, mereka memiliki empat sifat ini. Mereka semuanya memiliki empat sifat ini. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki empat sifat ini tidak keluar dari Islam. Dan saudaranya Yusuf tetap muslim, mukmin, dengan dalil di akhir cerita mereka meminta kepada ayahnya, Nabi siapa? Ya'qub alaihissalam, untuk memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadzalika wajada li ba'dis salaf wal ulama ba'd hadza aw kullahu. Demikian pula sifat semacam ini wujida, dijumpai di sebagian ulama salaf. Dan para ulama juga menjumpai hal ini, atau ada beberapa sifat yang melekat pada diri beliau. Sehingga hadis ini bihamdillah, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini laisa fihi ishkal, di sana tidak ada yang perlu untuk dibingungkan. Lalu bagaimana penjelasan yang benar? Ikhtalafal ulama'u fi makna. Ulama berbeda pendapat mengenai maknanya. Sebelumnya sebagai mukaddimah, bahwa munafik itu ada dua. Yang pertama adalah munafik akbar, yaitu orang munafik yang statusnya kafir, dan mereka lah orang munafik yang mendapatkan ancaman dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di keraknya neraka, yaitu orang munafik yang sampai pada derajat kekufuran, munafik kafir. Dan yang kedua adalah munafik asghar, yaitu orang munafik yang tidak sampai kafir, sehingga dia mukmin tapi dia memiliki salah satu sifat kemunafikan atau beberapa sifat kemunafikan. Baik, kembali ke sini. Ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Falladhi qalahul muhakkikuna wal aktsarun. Mayoritas ulama, dan ini yang dinyatakan oleh para ulama ahlu tahqiq. Ulama muhakkik, bahasa sederhana kita ya ulama mujtahid, yang dia suka meneliti dan karyanya cukup banyak, memberikan banyak catatan untuk karya-karya sebelumnya. Itulah ulama muhakkik. Falladhi qalahul muhakkikun wal aktsarun, menurut mayoritas ulama, dan itu pendapat para ulama mujtahid, wa huwa sahihul mukhtar, dan ini pendapat yang lebih kuat. Maknanya adalah inna hadhil khisal khisalu nifakin, inna hadhil khisala khisalu nifakin, bahwasanya sifat-sifat ini adalah sifatnya orang munafik. Wa sahibuha syabihun bil munafiqina fi hadhil khisal, dan orang yang melakukan sifat ini, memiliki sifat ini, maka dia punya kemiripan dengan orang munafik dalam sifat tersebut. Wa mutakhallikun bi akhlaqihim, berakhlak dengan akhlaknya orang munafik, berakhlak dengan akhlaknya orang munafik, sehingga tidak sampai menyebabkan pelakunya jadi munafik akbar, tapi pelakunya melakukan perbuatan yang menjadi ciri dan sifat orang munafik, mengikuti akhlaknya munafik. Karena inti dari kemunafikan adalah idharu ma yubtinu khilafahu, menampakkan sesuatu yang dia sembunyikan kebalikannya. Wa hadzal ma'na mawjudun fi sahibi hadzal khisal, dan sifat semacam ini ada pada orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Ketika dia berbicara, dia berdusta, kalau berjanji suka mengingkari, wa idza ahada ghadara, kalau sudah menyatakan setia dia ghadara, dia berkhianat, ya. Wa idza khasama fajara, kalau berdebat sukanya fajara, berbuat dusta, curang, menyampaikan data yang palsu biar dia bisa menang, atau menyampaikan penjelasan yang ngawur, mempengaruhi orang biar dia bisa menang. Khasama fajar. Wa yakunu nifaquhu fi haqqin, dan kemunafikannya menjadi benar ketika pada saat dia berbicara, ketika dia berjanji, ketika dia dikasih amanah, ketika dia berdebat, sukanya dia menampakkan sesuatu yang tidak sebagaimana batinnya. Dia banyak curang. Bukan berarti bahasanya dia munafik yang keluar dari Islam, di mana dia menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Walam yurid an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihadza annahu munafiqun nifaqal kufri al-mukhlidina fid darkil asfali minan nar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengendaki bahwa orang yang melakukan sifat-sifat ini statusnya jadi munafik kafir yang kekal di neraka, dan dia berada di keraknya neraka. Walhamdulillah. Baik. Oleh karena itu, kalau kita sepakat bahwa julukan munafik hanya boleh diberikan kepada orang yang berstatus sebagai munafik akbar, maka kita tidak boleh menyebut seorang muslim sebagai munafik jika dia belum sampai pada tingkatan munafik akbar. Sehingga misalnya ada orang yang didustai oleh orang lain, ditipu oleh orang lain, lalu dia emosi. Nah, saat emosi terus dia bilang kamu munafik, ini bisa berbahaya, karena kalimat anta munafikun itu termasuk di antara kalimat takfir, ya, memberikan gelar pada seseorang dengan gelar kekufuran. Sebab gelar munafik indal itlaq, ketika dimutlakkan, maka maknanya adalah nifak akbar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ketika ada sahabat yang memberikan gelar munafik kepada orang yang berbuat dosa besar, sebab dia adalah seorang mukmin. Wa qala jama'atun ulama. Kemudian kita beralih ke pendapat yang kedua. Sebagian ulama mengatakan, ini pendapat yang kedua yang disampaikan oleh An-Nawawi. Al-muradu bihi al-munafiqun alladzina kanu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaddatsu bi imanihim fakadzabu wa tamanu ala dinihim fakhanu wa wa'adu fi amrid din wa nasaruhu fa akhlafu wa fajaru fi khusumatihim. Pendapat yang kedua, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini hanya berlaku untuk munafik di zaman beliau. Hanya berlaku untuk munafik di zaman beliau. Maksudnya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, ada empat sifat. Karena munafik itu kan orang enggak tahu ya. Munafik itu orang tahu atau tidak? Tidak tahu. Bahkan Hudzaifah ibn al-Yaman yang diberi gelar dengan apa? Diberi gelar dengan apa? Sahibu sirin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilik rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah membocorkan rahasia itu kepada siapapun. Sampai beliau meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Hudzaifah daftar orang munafik di Madinah yang waktu itu, waktu peristiwa Khaybar, mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar khawatir, jangan-jangan beliau termasuk di antaranya. Maka Umar berkali-kali tanya, tolong ceritakan siapa saja itu daftar orang munafik. Hudzaifah enggak mau menyampaikan. Hudzaifah tetap merahasiakan. Tanya lagi berkali-kali tanya. Sampai akhirnya pertanyaan yang terakhir, apakah aku termasuk di antara orang munafik yang disebut Nabi SAW? Kemudian Umar mengatakan apa? Hudzaifah mengatakan, tidak. Dan aku setelah ini tidak akan bercerita kepada siapapun. Karena sudah ada bagian kecil yang dibocorkan. Yaitu status Umar tidak termasuk dalam daftar 10 orang tadi. Atau sekian orang tadi yang disebut sebagai munafik. Tayyib. Sehingga para sahabat tidak tahu siapa saja daftar orang munafik di Madinah. Dan mereka juga tidak saling tuduh, kamu munafik, tidak. Mereka tidak saling tuduh. Karena hal seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan ciri. Kalau kalian jumpai 4 ciri ini, berarti dia munafik. Di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama. Maka jika ini adalah berlaku khusus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ini tidak berlaku di zaman belakangan. Artinya kalau ada orang yang memiliki 4 ciri ini, maka dia tidak terhitung sebagai munafik nifak kufur seperti yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 ciri yang kalau kau jumpai 4 ciri ini, berarti dia munafik Madinah. Dan ini merupakan pendapat Sa'id bin Jubair atau bin Abi Rabah, dan pendapat yang dinilai atau pendapat yang diikuti oleh Hasan Al-Basri. Wa raja'a ilaihi al-Hasanul Basri. Hasan Al-Basri mengikuti pendapat ini. Kata Nawawi, ba'da an kana 'ala khilafihi. Padahal sebelumnya beliau tidak setuju dengan pendapat ini. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum, wa rawayahu aidan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Qadi'iyat, kata Al-Qadi'iyat rahimahullah, wa ilaihi mala katsirun min a'immatina. Ini adalah pendapat yang diikuti oleh banyak di antara ulama kami. Tayyib, ini pendapat yang kedua. Wahaka Al-Khattabi rahimahullah, kata Al-Khattabi, beliau menyebutkan qaulan akhar, pendapat yang ketiga. Anna ma'nahu, bahwasanya makna dari hadis ini adalah at-tahdhiru lil muslim ay ya'tada hadhil khisala allati yakhafu alayhi antufdiya bihi ila haqiqatin nifaq. Pendapat yang ketiga yang dinukil oleh Al-Khattabi. Makna dari hadis adalah peringatan bagi kaum muslimin agar mereka tidak melakukan empat perbuatan ini. Yang dikhawatirkan jika empat perbuatan ini dilakukan oleh seorang muslim, maka akan mengantarkan dirinya kepada kemunafikan yang sejati, yaitu kemunafikan akbar, munafik yang menyebabkan keluar dari Islam. Wahaka Al-Khattabi, kata Al-Khattabi, an ba'dihim anna al-haditha warada fi rajulin bi'aynihi munafik wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yuwajihuhum bisarihil qawli fayaqulu fulan munafik wa innama kana yushiru isharatan kaqawlihi sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwamin yaf'aluna kadha wallahu alam. Lalu kata Al-Khattabi, karena itu disebutkan dalam beberapa hadis yang menyebutkan tentang orang munafik tertentu, menyinggung orang munafik tertentu. Namun Nabi SAW tidak menegaskan kamu munafik. Jadi Rasulullah SAW tahu siapa saja orang munafik. Tapi beliau tidak pernah mengatakan kepada orang yang beliau ketahui sebagai orang munafik, kamu munafik, kamu munafik. Tidak. La yuwajihuhum bisarihil qawli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengarahkan kepada mereka dengan kalimat tegas, fulan munafik, fulan munafik. Wa innama kana yushiru isyaratan. Tapi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan isyarat. Misalnya beliau mengatakan, "Kenapa sih kok ada orang seperti ini?" Beliau gunakan isyarat. Ma balu aqwamin yaf'aluna kadza? Kok ada orang yang melakukan seperti ini? Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Jadi ada tiga pendapat yang disampaikan oleh para ulama dalam memahami hadis ini. Pendapat yang pertama, yang itu merupakan pendapat para ulama al-muhaqqiqun, ulama-ulama ahli ijtihad, dan dinilai sahih oleh An-Nawawi, bahwa maksud dari hadis ini adalah bahwa seorang muslim ketika dia memiliki empat sifat ini, berarti dia meniru kebiasaan buruk munafik. Tapi dia tidak jadi munafik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa hadis ini bercerita tentang peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat untuk niteni orang munafik di zaman itu. Kalau kalian menjumpai ada orang yang punya empat sifat ini, berarti dia munafik. Artinya itu hanya berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mana yang ketiga? Ini adalah peringatan bagi kaum muslimin agar mereka tidak melakukan sifat-sifat ini sehingga menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kemunafikan sejati. Sehingga menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kemunafikan sejati. Karena itu, dulu Nabi SAW memberikan peringatan kepada para sahabat tentang kondisi orang munafik. Beliau tidak tegaskan fulan munafik, tapi hanya pakai isyarat. Kenapa kok ada orang seperti ini, ada orang seperti ini? Wallahu a'lam. Dan tiga makna ini insyaallah semuanya sejalan, dalam arti tidak saling bertentangan, sehingga bisa kita terima semuanya, dan itu yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, meskipun beliau mentarjih salah satunya. Nah, dan penjelasan setelahnya, An-Nawawi menyebutkan tentang beberapa sanad tambahan untuk hadis ini, yang mungkin kita tidak begitu paham ya, berkaitan dengan beberapa sanad tambahan, sehingga kita beralih ke hadis berikutnya. Kita beralih ke hadis ke bab baru. Babun Mathalul mu'mini kazzar'i wa mathalul munafiki wal kafiri kal arzah. Bab perumpamaan mukmin itu seperti azzara. Azzara adalah tanaman yang batangnya lemah, seperti gandum, padi, dan teman-temannya. Sehingga ketika ada angin, dia gampang goyang, kadang roboh, kadang tegak lagi, sebagaimana kondisi yang terjadi pada padi dan seterusnya. Sedangkan arzah adalah tanaman yang batangnya kokoh, sehingga ketika ada angin, dia tidak seperti padi. Namun dia tegak, mungkin goyang, tapi sebentar, setelah itu lurus lagi. Dan ketika anginnya besar, baru kemudian pohon itu apa, Pak? Jungkat itu bahasa Indonesianya apa? Ketika ada angin besar, pohon itu tumbang. Orang Indonesia masih? Oh iya, masya. Ketika ada angin besar, pohon itu tumbang sampai tercabut akarnya. Itulah pohon arzah. Jadi kokoh batangnya, saat ada angin dia tetap bertahan, begitu anginnya besar, tumbang. Baik, kita akan baca hadis nomor 28 dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'mini kamathalil khamati minaz zara tufi'uha ar-rihu tusarri'uha marratan wa ta'diluha ukhra hatta tahija. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti al-khamah minaz zara, seperti batang zara, yaitu batang padi dan kawan-kawannya. Al-khamah bimakna as-saqah, al-qasbah, batangnya, batang padi. Tufi'uha ar-ruh tusarri'uha marratan wa ta'diluha ukhra hatta tahija. Dia digoyang oleh angin, bahkan kadang dia roboh dengan angin, dan kadang ditegakkan oleh angin, roboh, tegak lagi. Hatta tahija, sampai dia dipanen. Wa mathalul kafir kama thalil arzah al-mujdiyah. Sedangkan orang kafir perumpamaannya seperti arzah al-mujdiyah, al-thabitah, al-muntasibah, al-mustaqirah. Seperti pohon yang kokoh, yang selalu diam. Perumpamaan orang kafir itu seperti pohon yang kokoh, yang diam, al-thabitah, yang kokoh. Ala asliha, tetap berada di atas akarnya. La yufi'uha syai'un, dan tidak condong, tidak goyang oleh angin. Hatta yakuna inji'afuha marratan wahida, sampai tumbangnya itu sekali. Begitu ada angin besar, tumbang. Nah, kalau tumbang, mati dia. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa ta'diluha marratan hatta ya'tiyahu ajaluhu, dan kadang pohon itu tegak kembali. Yaitu perumpamaan orang muslim tadi yang seperti pohon, seperti apa? Tanaman makanan, beras atau padi. Kadang dia berdiri sampai datang ajalnya. Sementara perumpamaan orang munafik seperti arzah al-mujdiyah allati la yusibuha syai', seperti pohon kokoh yang tegak, yang dia tidak bisa goyang ketika terkena angin. Baik, insyaAllah untuk penjelasannya akan kita baca setelah mendengarkan adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. صلي على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوصلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini itu berkaitan dengan bagaimana manusia dalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan orang mukmin itu seperti padi yang dia digoyang oleh angin ke kanan dan ke kiri, terkadang condong, terkadang tegak dan seterusnya. Maka seperti itulah kehidupan seorang mukmin. Dia banyak digoyang dengan ujian dari Allah, ujian kehidupan. Sehingga terkadang dia bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Dia ridha dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wannasu fi dzalika aqsam, dan dalam hal ini manusia ada banyak tingkatan. Tingkatan orang yang bersabar ketika menghadapi ujian secara umum ada dua. Yang pertama adalah orang yang mengharapkan pahala dari Allah. Sehingga saat dia bersabar, saat dia menghadapi ujian, dia bersabar diiringi dengan mengharap pahala dari Allah, maka terasa ringan ujian yang dia hadapi. Dan insya Allah orang seperti ini akan mendapatkan pahala. Karena salah satu di antara syarat orang yang dapat ujian untuk bisa mendapatkan pahala adalah dilakukan ihtisab, sabiran muhtasiban. Dia bersabar sambil ihtisab. Allah ajarkan kepada para sahabat ketika mereka mengalami kekalahan pada waktu peristiwa perang Uhud. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian merasakan sakit, sesungguhnya mereka orang kafir juga merasakan sakit sebagaimana yang kalian rasakan. Tapi ada satu yang beda. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Di lanjutan ayat Allah mengatakan, kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak dimiliki oleh mereka orang kafir. Sehingga adanya roja'ut thawab indal bala, orang mendapat atau orang mengharapkan pahala dari Allah di saat dia sedang mendapatkan ujian dari Allah, itulah nilai hebatnya seorang muslim yang bersabar. Sabiran muhtasiban. Dia dalam kondisi bersabar dan diiringi dengan ihtisab. Tidak ada perbedaan antara muslim dan kafir kalau dia dapat musibah jika tidak diiringi dengan ihtisab. Sehingga ketika tidak ada harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, antara mukmin dan kafir itu sama saja. Kemudian yang kedua adalah orang yang ketika mendapatkan ujian dia menyadari anna hadza tasarruful malik, bahwa ini adalah kehendak sang raja Allah Azza wa Jalla fi mulkihi, ketika Allah berkehendak terhadap kerajaannya. Maka Allah Ta'ala mau menakdirkan hamba dengan A, mau menakdirkan dengan B, fayusallimu nafsah. Maka dia mengajak dirinya untuk pasrah terhadap semua takdir Allah. dan ini maqamur ridha, dan ini derajat ridha yang dialami oleh seorang mukmin ketika dia mendapatkan musibah. Dan maqamur ridha a'la darajatan minas sabr, kedudukan ridha lebih tinggi derajatnya dibandingkan maqam sabar. Sehingga orang yang ridha, dia mendapatkan pahala yang lebih tinggi karena dia pasrah terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maqam yang lebih tinggi lagi adalah maqam syukur, orang yang bersyukur ketika dapat musibah. Dan itu dimiliki oleh para nabi dan beberapa pilihan di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada waktu beliau mendapatkan ujian, maka beliau mengucapkan tahmid, memuji Allah, alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Tayyib. Berikutnya, perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang munafik atau orang kafir. Kamatsalil arzah. Yang dimaksud dengan al-arzah adalah syajaratun ma'ruf yuqalu lahu sunburah. Pohon yang ma'ruf namanya pohon sanaubar, bukan sunbur, sanaubar. Apa itu pohon sanaubar? Pohon pinus. Jadi para ulama menyebutkan ini seperti karakter pohon pinus, tegak berdikari. Ketika terkena angin dia enggak banyak goyang. Begitu kena angin yang kencang langsung tumbang. Maka perumpamaan orang munafik seperti itu. Hidupnya dikasih kemudahan oleh Allah. Dia hidupnya dikasih banyak kelonggaran. Sehingga dia jarang menerima bala dan ujian dalam masalah dunia. Bisa jadi orangnya selalu sehat walafiat, orangnya enggak punya masalah dari sisi ekonomi, orangnya selalu lancar dalam melakukan maksiat, fasilitas hidupnya diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya ketika di bagian ajal sudah datang, dia tumbang, dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala nyawanya. Maka ujiannya ditunda sampai akhir, begitu sudah datang ajalnya dia tumbang. Dan yang dimaksud dia tumbang berarti dia mati. Maka di saat itulah orang munafik mendapatkan asyaddal adab, adab yang paling menyakitkan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak penundaan kepadanya selama hidupnya, dan Allah memberikan banyak kelonggaran baginya dalam urusan dunia. Makanya kalau ada orang yang berkomentar setelah hijrah kok hidupnya susah, sabar, itulah perumpamaan muslim, mukmin. Sebaliknya bisa jadi ada orang munafik yang ketika dia bertahan dalam pekerjaan yang haram, bertahan dalam tradisi yang haram, bertahan dalam tindakan maksiat, hidupnya selalu nyaman, fasilitasnya lancar, kemudian di akhir hayatnya dia tumbang. Sebagaimana layaknya apa? Pohon pinus. Sehingga perumpamaan ini bukan perumpamaan terkait memegang prinsip, namun perumpamaan ini adalah terkait apa? Bagaimana kondisi manusia ketika mereka menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.